Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد para jamaah rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan tazkiyatun nufus, tentang penyucian jiwa. Bahwasanya jiwa manusia membutuhkan nutrisi supaya tetap sehat, maka jiwa manusia atau hati harus mengkonsumsi nutrisi yang bermanfaat, sebagaimana jasad manusia butuh makanan dan minuman yang bergizi supaya tetap sehat dan kuat. Maka demikian pula hati manusia membutuhkan nutrisi yang bermanfaat agar tetap sehat dan kuat. Para jamaah rahimakumullah jami'an, secara umum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi hati. Sebaliknya, dosa dan maksiat merupakan racun yang membahayakan hati. Orang yang melakukan dosa dan maksiat, maka hatinya akan sakit, bahkan akan terancam mati. Hati ada tiga macam. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang selamat. Kemudian yang kedua, hati yang sakit, hati yang di samping beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia juga melakukan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Ya, yakni hati yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa dan maksiat, hatinya terancam akan sakit. Kalau dosa dan maksiat itu sampai tingkat kekufuran, maka hatinya terancam akan mati. Tayyib. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi hati, dan di sana ada beberapa ketaatan yang sangat bermanfaat bagi hati. Ini disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Di antara ketaatan yang bermanfaat bagi hati adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Orang yang suka berzikir kepada Allah, sering mengingat Allah, maka dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalan. Siapa yang ingat Allah, maka dia akan diingat oleh Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau yang kita ingat makhluk, maka belum tentu dia ingat kepada kita. Kalau Allah, ya, semakin kita mengingatnya, semakin kita berzikir kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Kemudian zikir kepada Allah bermacam-macam. Minha dzikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa madahihi wa sana'i alaihi. Di antaranya berzikir dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian juga zikir dengan cara al-khabaru anillahi azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Mengabarkan tentang hukum-hukum nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, berzikir kepada Allah dengan mengabarkan hukum nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya dengan mengatakan Allahu azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi wa yara harakatihim. Allah Subhanahu wa taala mendengar suara hamba-hambanya dan Allah melihat apa yang mereka lakukan. Ingat, di antara nama Allah As-Sami' wal Basir. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya segala suara-suara makhluknya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tingkah laku makhluknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Kalau kita meyakini hal ini, kita akan hati-hati ketika kita mau berbicara. Kita akan hati-hati ucapan kita, perkataan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita pun berhati-hati. Karena perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk zikir kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan seterusnya. Wa minha dzikrul amri wa nahyi ka an taqulu inna Allah azza wa jalla amara bi kadza wa naha kadza. Di antaranya berzikir kepada Allah dengan menyebutkan perintah dan larangan Allah. Misalnya Anda mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan demikian dan melarang demikian. Sesungguhnya Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan, Allah memerintahkan membayar zakat apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu 1 tahun, dan seterusnya. Kemudian Allah melarang berbuat syirik, Allah melarang berbuat zina, melarang memakan riba, minum khamar, dan seterusnya. Ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikru ala'ihi wa ihsanihi. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. nikmat yang kita rasakan maupun nikmat yang tidak kita rasakan, nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa afdhalu dzikri tilawatul Qur'an. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Wa dzalika litadammunihi li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'il amrad. Al-Qur'an mengandung obat bagi penyakit. Mengandung penawar bagi penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Al-Qur'an bisa mengobati penyakit fisik maupun penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yakni Al-Qur'an, dan telah datang kepada kalian obat penawar, lima fis sudur, bagi penyakit yang terdapat di dalam dada-dada, penyakit hati. Penyakit hati itu bisa berupa syubhat atau syahwat. Penyakit hati itu bisa berupa syubhat atau syahwat. Penyakit syubhat dan syahwat itu bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Bisa diobati dengan Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Qur'an adalah obat dan sebaik-baik obat. Ya, orang yang punya penyakit hati, misalnya masih suka mencuri, masih suka korupsi, baca Al-Qur'an, insyaallah penyakitnya akan hilang atau minimal akan berkurang. Yang masih suka berzina, minum khamar, baca Al-Qur'an, baca ayat-ayat yang melarang zina misalnya, wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dibaca, diulang-ulang, terus dipahami maknanya, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Terus dibaca, diulang-ulang, dipahami maknanya. Insyaallah. Ya, kebiasaan zina atau penyakit zina yang menimpanya itu akan hilang atau akan berkurang. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau tahurat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati-hati kalian itu bersih, suci, niscaya kalian senantiasa butuh terhadap Al-Qur'an. Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian akan senantiasa merasa butuh terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi kalau tidak baca Al-Qur'an, mungkin satu hari enggak baca Al-Qur'an, merasa enggak nyaman. Ada yang kurang. Itu kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih. Ya, tapi kalau baru baca satu ayat, dua ayat, terus tidak betah, wah itu hati-hati. Ya, tanda kalau hati kita kotor. Jadi kalau baca apa namanya, kalau baca WA, masya Allah, bisa berjam-jam. Kalau baca koran, bisa berjam-jam. Bisa berita. Tapi kalau baca Al-Quran, baru satu ayat, dua ayat, kemudian apa namanya, merasa tidak enak, tidak betah, kemudian ditinggalkan. Ini tanda kalau hati seseorang itu kotor. Para jamaah rahimahumullah jami'an, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan ketika beliau meninggal dalam keadaan Al-Qur'an ada di kedua tangannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, beliau meninggal dalam keadaan Al-Qur'annya lusuh. Beliau meninggalkan Al-Qur'an yang lusuh. Kata para ulama, min kasratin nazar ilaihi, karena sering dibaca. Mushaf Al-Qur'an kalau sering dibaca, mushafnya akan apa? Akan lusuh. Coba perhatikan. Mushaf Al-Qur'an yang biasa dibaca oleh para penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an biasanya kalau mereka menghafal Al-Qur'an itu tidak ganti-ganti Al-Qur'annya. Pakai satu Al-Qur'an. Ini diantara metode menghafalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tok yang dibaca, sehingga dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Kadang tulisannya sudah mulai kehapus, ya. Kemudian juga sampulnya sudah mulai lusuh karena sering dibaca. Naam, alhamdulillah ya. Tiap Jumat saja, walaupun tiap Jumat saja kalau bisa ditingkatkan. Tapi kalau Al-Qur'an enggak pernah dibaca, Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya masih baru. Ya atau tidak? Atau enggak pernah dibaca sama sekali. Masih disampul, masih diplastikin. Ya, karena tidak pernah dibaca. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang paling terbaik dari umat ini adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada dua kebaikan yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka belajar Al-Qur'an, kebaikannya untuk diri mereka. Kemudian mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ya, ada dua kebaikan yang mereka kumpulkan, kebaikan untuk dirinya sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Ya. Jadi yang jadi guru TPA, enggak usah sedih ya. Justru harus bangga. Masyaallah. Jadi guru TPA udah bertahun-tahun, dia sudah meluluskan banyak murid. Banyak orang yang bisa baca Al-Qur'an melalui perantara dia. Coba betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Setiap kali anak muridnya baca Al-Qur'an, dia dapat pahala. Dapat pahala karena anak itu bisa baca Al-Qur'an disebabkan diajar olehnya. Jadi harus bangga, ya. Yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an harus bangga. Dan orang yang rajin baca Al-Qur'an, kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepadanya. Yaqulul Qur'an. Al-Qur'an akan berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu an-naum fil lail." Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya tidur di malam hari. Fasyfi'ni fihi. Izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Qur'an diberi izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, jadi baca Al-Qur'an para jamaah rahimakumullah jami'an, baca Al-Qur'an. Ya. Walaupun kita enggak bisa satu hari itu satu muka misalnya. Terlalu banyak Ustaz, satu hari satu muka. Sudah setengah muka. Kalau enggak bisa Ustaz, setengah muka masih banyak. Udah sepertiga muka. Enggak bisa lagi seperempat muka. Enggak bisa lagi satu ayat, enggak apa-apa. Ya, yang penting dibaca. Jangan sampai tidak dibaca. Alif lam mim dah. Besok lagi. Ya, besoknya buka lagi. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sudah. Enggak apa-apa. Daripada tidak dibaca sama sekali. Kalau satu hari satu ayat, 30 hari berapa ayat? 30 ayat. Ya. Sebaik-baik amalan itu yang kontinu walaupun sedikit. Ya, baca Al-Qur'an karena sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Kemudian yang kedua, nutrisi yang bermanfaat bagi hati, al-istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah jami'an, dalam hadis qudsi, hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Hadis yang lafadznya dari Nabi dan maknanya dari Allah. Perhatikan hadis qudsi, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafaznya dari Nabi dan maknanya dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya bahwasanya Rabb-nya berfirman, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa setiap hari, baik di malam hari maupun di siang hari, sementara aku mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ya, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Para jamaah rahimahullah jami'an, siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak punya dosa? Atau siapa yang dosanya sedikit? Tidak ada. Kita di sini semua punya dosa, dosa kita banyak. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan banyak melakukan kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Ya. Dalam hadis qudsi lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sepenuh bumi para jamaah, bukan sepenuh Jakarta, bukan sepenuh Jawa, bukan sepenuh Indonesia, datang bertemu Allah membawa dosa sepenuh bumi, jadi dosanya banyak sekali, namun engkau datang kepadaku, engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, bertemu Allah dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman. Apa kata Allah? Maka aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi pula. Ini keutamaan tauhid, keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tauhid itu bisa menghapus dosa seseorang. Dalam kitab tauhid ada bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab keutamaan tauhid, dan tauhid bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaghfiruni, mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memohon ampun dengan lisan, dengan perkataan. Misalnya kita mengatakan astagfirullah, atau kita mengatakan Allahumma ghufirli, atau kita mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang dibaca di bulan Ramadan, memohon ampun dengan lisan, dengan perkataan. Yang kedua, memohon ampun dengan perbuatan, yakni dengan mengerjakan amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'iru. Rawahu Muslimun. Salat lima waktu, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, bisa menghapus dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Haji ke Baitullah bisa menghapus dosa-dosa, terlebih musim haji ya, yang mau berangkat masya Allah, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Man hajja lillah walam yarfus walam yafsuk roja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang haji lillah, ikhlas karena Allah, kemudian dia tidak berbuat kefasikan, ya, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan kembali sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dia akan kembali dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, yakni haji yang makbul, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Masya Allah ya, cuma untuk meraih haji yang mabrur ini enggak mudah. Ya, dia harus memenuhi syarat-syarat yang misalnya haji dengan uang yang halal, enggak boleh haji dengan uang yang haram. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau ada orang hajinya dengan uang yang haram, maka hajinya tidak diterima. Kemudian juga hajinya haji yang ikhlas. Naik haji bukan karena ingin dipuji Pak Haji, ingin dipanggil Pak Haji, ingin dipanggil Bu Haji, ingin cari status sosial, bukan. Hajinya lillah. Harus ikhlas. Kemudian dia tidak berbuat kefasikan, tidak mengucapkan kata-kata kotor. Ini susah sekali para jemaah. Ya, yang pernah haji mungkin, masya Allah, ketika kita tawaf, ya, tawaf haji itu kan luar biasa, sampai dempet-dempetan. Kadang saking banyaknya jemaah, kita enggak jalan, kita jalan sendiri, ya, jalan sendiri. Kadang kita ditabrak-tabrak dan orang-orang luar kan terkenal tinggi-tinggi, besar-besar. Kita orang Indonesia kecil-kecil. Kadang disikut, ya, itu diusahakan jangan sampai marah, sabar. Ya, haji itu capek, haji itu jihad. Kadang orang berjidal ketika haji, berdebat, ribut, ya, antri apa namanya, antri di toilet, antrinya panjang, dan orang banyak sekali. Ketika itu kita sudah kebelet, cepat, ya. Kadang tidak sabar kemudian mengucapkan kata-kata kotor. Jadi untuk meraih haji yang mabrur itu tidak mudah. Butuh kesungguhan yang besar. Walhasil amal soleh yang kita kerjakan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita mohon ampun kepada Allah dengan lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian kita mengerjakan amal soleh, ya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah jami'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari berapa kali? Sehari berapa kali beliau memohon ampun kepada Allah? Berapa kali? 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 100 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berbuat dosa atau tidak? Ya tidak. Beliau banyak beribadah dan beliau menjauhi dosa dan maksiat. Tapi beliau masih istighfar, masih memohon ampun kepada Allah, walaupun dosa yang beliau lakukan, ya, kita katakan tidak atau sedikit, tapi masih istighfar. Istighfarnya 100 sehari semalam. Kita yang hampir tiap hari berbuat dosa, malam berbuat dosa, siang berbuat dosa, pagi buat dosa, sore berbuat dosa, keluar dari rumah berbuat dosa, ke kantor berbuat dosa, kadang di dalam rumah juga berbuat dosa. Kenapa kita tidak istighfar? Nabi saja istighfar 100 kali. Kenapa kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita ini penuh dengan dosa dan maksiat? Ya, jadi banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar maka hati kita akan suci, hati kita akan bersih. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kemudian nutrisi yang bermanfaat bagi hati yang ketiga adalah addu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Ingat, berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada selain Allah. Bukan berdoa kepada pohon, bukan berdoa kepada bebatuan, bukan berdoa kepada kuburan, kepada jin, kepada setan dan seterusnya. Tapi berdoa kepada Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Allah perintahkan kita berdoa dan Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Surat Ghafir ayat 60. Kemudian dalam surat yang sama, surat Ghafir ayat 60, Allah mengancam siapa yang tidak mau berdoa kepadanya akan masuk ke dalam neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, orang-orang yang enggak mau berdoa kepadaku, maka kelak mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Ya, tidak berdoa kepada Allah bisa terancam akan masuk neraka. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepadanya, maka Allah murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Ya. Jadi kalau kita minta terus, ya Allah, minta terus, Allah semakin senang. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang. Tapi kalau kita tidak minta, Allah marah. Berbeda dengan makhluk, para jamaah. Makhluk, kalau kita minta terus, dia senang atau tidak senang? Kalau kita minta terus ke manusia, dia senang atau tidak senang? Enggak senang. Kamu kok minta-minta terus? Usaha dong. Kalau satu kali, dua kali, mungkin enggak mengapa. Tapi kalau minta terus, dia akan marah. Dia tidak suka dengan kita. Itu makhluk. Kalau Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Ya, maka dalam perkara-perkara yang kecil, apalagi perkara-perkara yang besar, kita minta kepada Allah. Sendal, kita keluar masjid, sendal hilang, minta sama Allah, ya Allah, gantikanlah sendalku hilang, ya Allah. Ya, lagi bawa mobil, banyak kempes, minta sama Allah. Lagi jalan macet di jalan, minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Semakin banyak kita meminta, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Jadi kalau kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Ustaz, saya sudah berdoa, Ustaz. Saya sudah berdoa sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan satu tahun, Ustaz. Tapi kok doa saya belum dikabulkan? Ya. Kalau kita mengalami hal yang seperti itu, maka kemungkinan ada syarat-syarat doa yang belum kita penuhi. Ya, karena doa itu ada syarat-syaratnya. atau ada penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Misalnya gini, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram atau memakai pakaian yang haram, itu bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika menyebutkan seseorang yang safar, melakukan perjalanan yang jauh, kemudian rambutnya kusut, pakaiannya juga pakaian juga compang-camping, ya, yamuddu yadaihi ilas sama, diangkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudhiya bil haram, makanannya haram, minumannya haram, dan dia dibesarkan dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan? Padahal musafir, musafir itu doanya mustajab. Tapi kalau konsumsi makanan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Walaupun dia doa di depan Ka'bah, walaupun dia doa di sepertiga malam, tapi kalau dia mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, ya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah isya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.